nyata bagimu sebagai buluh perindu. Tanda nanti bekalku hanyalah rindu, walau dipisah lautan. Duhai kasihku, kala senja di kau datang, walaupun hanya lamunan. Aduhai, sabarlah menanti, ku takkan lama. Daku pergi demi tugas, walau apapun beratnya. Oh, relakan. Pesanmu tak ku lupakan, sumpah setia demi cinta. Oh, percayalah, bila sinar surya menghampiri di kau, sabarlah dek sayang, ku kembali. Sungguh berat rasanya bagiku untuk pergi meninggalkan dirimu. Bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi. Janganlah kau bersedih. Bila sinar kau,